satu arti. Sedikit rasa yang bisa ku mengerti, bukan sumpah atau janji. Buku dalam bila kau ada cinta, sepuluh hatimu bisa menerima. Sebatas sejujuran yang kau miliki, bukan sekadar bersama. Jujurlah pada aku.